Ladies and gentlemen, I'm your DJ, and I'll show you the spirit of a wino. Semangat 45. Ayo teman-teman, yuk, happy bareng yuk. Langit hang jadi saksi, bumi milu nyakseni. Suci lang putih, polos wani klasi, pelasun yang riko. Barang tabaran maneh, anggawe atin riko. Make mangu-mangu, senggelam telikas, pempolas miso. Layung bisa isu, dong sing bisa duweni. Bisa selinglung, kaya wong edang toron. Serange api nisun, serange welas isun. Nemen nyang riko. Langit hang jadi saksi, bumi milu nyakseni. Suci lan putih, tulus wani kasih, pelasun yang riko. Parang tabaran maning, hang gawe atin riko. Make mangu-mangu, singgelong telikas, kompol las isun. Layung bisa isun, dong sing bisa dueni. Bisa selenglung, kaya wong edang turun. Serange ati nisun, serange welas isun. Nemen nyang riko. Kelayung bisa isun, dong sing bisa dueni. Bisa selenglung, kaya wong edang turun. Serange ati